ora ono. Iya mengene. Iya mengene. Mi lagi mi. Pertama Jan Ramayana dan juga. Coba coba. Biasa nyanyi. Baik. Eko Game videografi ini bener. Dia. New Monata Kandaniko Elsa Safira. Selamat pagi semuanya. Ku terima suratmu dan ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Melawan gejolak di dalam.